Jururawat wanita rawat pesakit laki-laki. Halal tak gaji? Ha. Jawabnya halal. Apa tak halalnya? Perbuatan merawat ni bukan perbuatan haram. Yang haramnya kerja dia untuk membuat benda yang haram. Nah, ha. Merawat ini dia ada peraturan dan dia ada kelonggaran. Sama seperti orang tuk mudin. Nah, ha. Seperti orang sunat. Orang sunat tuk mudin ni dia boleh tengok dak kemaluan orang. Eh, ke tengok tak lain. Habis yang geriba. Tak. Ha, jadi dia boleh tengok. Maka dia tidak haram. Dia jangan kata puan laki je haram, laki-laki pun haram juga. Nampak? Ha, ar-rajulu la yanzuru ila aurati rajuli. Laki-laki jangan tengok aurat laki-laki. Itu pada basic. Nah, ha, tapi pada keadaan tertentu macam tok mudin boleh jururawat. Cuma kalau kita jururawat puan. Nah, kita tak ada kalau dalam kes ini kita boleh pakai sarung tangan. Malah nak pakai sarung tangan, pergi pegang gak orang sakit lelaki, haram. Dosa tetap dosa. Nah, ha. Jadi kalau kita tak boleh, perkara ni kita tak boleh nak buat dengan sarung tangan, dan buat dengan tangan, tahu tak dosa. Dia panggil darurah, faham? Ha.